Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Sulaiman rahimahullahu ta'ala, al-jam'u baina wasfai as-sihhati wal hasan fi hadithin wahid. Mengumpulkan dua sifat sahih dan hasan dalam satu hadis. Maksudnya, ketika kita mendengar, membaca ucapan seorang imam, hadal hadis hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Digabungkan dua sifat, hasan sahih. Itu maksudnya. Apa maksudnya ucapan seorang imam ketika menyatakan hadis ini hasanun sahih? Hadis hasanun sahih. Apa maksudnya? Itu intinya. Berkata Subhanahu wa ta'ala ta'ala, sabaqa anna al-haditha as-sahiha qasimun lil-hadithil hasan. Telah lewat penjelasan bahwasanya hadis sahih itu bagian tersendiri yang berbeda dengan hadis hasan. Karena hadis secara global terbagi tiga: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu global. Global tiga: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dan masing-masingnya ada pembagian. Sehingga berarti hadis sahih itu bagian tersendiri yang berbeda dengan hasan. Fahuma mutaghayirani. Berarti keduanya itu berbeda. Sahih itu bukan hasan. Hasan itu bukan sahih. Berbeda. Qala walakinnahu yamurru bina ahyanan. Akan tetapi akan lewat bersama kita ketika kita membaca kitab-kitab para ulama dan mendengar durus mereka, hadithun yusofu, ada satu hadis disifati bi annahu sahihun hasan. Hadis ini sahih hasan. Ini khuan rahimun rahimakumullah yang dikatakan oleh al-imam al-wadi rahimahullahu ta'ala, pelajaran mussalah itu penting. Karena ini, dengan seorang belajar mussalah, dia akan tahu istilahat para ulama. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, kita bisa paham apa maksud mereka. Hadis ini munqati'. Apa maksudnya? Hadis ini di sanadnya ada illat. Apa maksudnya illat? Hadis ini syad. Beda seorang yang belajar mussalah dengan tidak. Seorang yang belajar mussalah tahu syad maksudnya apa, ilat itu apa. Ini kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, dirasah mustalah al-hadif itu penting, muhim. Kita lewati kitab-kitab para ulama, akan ada istilah-istilah terkait dengan mustalah. Kalau durus-durus mereka disebut masalah mustalah. Di antaranya ini, walakinna yamurru bina, lewat kepada kita, ahyanan hadith yusafu bi annahu sahihun hasan. Sahih hasan. Seringnya hasan sahih. Fakaifa nuwaffiqu baina hadainil wasfaini ma'at taghayuri bainahuma. Fakaif, bagaimana kita nuwaffiqu, ya mempertemukan, mentauhid dua sifat ini. ma'a ini padahal bersamaan dengan taghayur, adanya perbedaan bainahuma di antara keduanya. Dua-duanya beda, sahih lain, hasan lain. Tapi kalau disatukan, hasan sahih. Bagaimana kita mempertemukan dua istilah ini ketika disatukan dalam satu kalimat, hasan sahih? Jawabannya kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, naqulu in kana lil hadithi tariqani. Jawabannya dirinci. Kalau hadis tersebut hadis yang disifati dengan hasan sahih, itu memiliki dua jalan, diriwayatkan dari dua jalan yang berbeda. Misalnya yang satu dari sahabat Abu Hurairah, yang satu dari sahabat Sa'ad bin Waqqas misalnya, dengan dua sanad yang berbeda. Pemana dalik, maka makna dalikal wasf, makna dalikal wasf yang sifat hasan sahih, maknanya adalah anna ahadat tarafai tariqaini sahihun wa thani hasan. Maka maknanya adalah berarti jalan yang pertama sahih, jalan yang kedua hasan. Mungkin sanad yang sampai Abu Hurairah, sampai Rasul melalui jalan Abu Hurairah itu sahih, tapi kalau sanad yang melalui jalan Sa'ad bin Waqqas hasan, sehingga dikatakan hasan sahih. Kenapa? Karena dua jalan, yang satu hasan, yang satu sahih. Qala fajumi'a fihi bainal wasfain, maka dikumpulkan pada hadis tersebut dua sifat tadi, hasan sahih, bi'tibari at-tariqain. Ya, karena melihat adanya dua jalan yang berbeda dan dua-duanya ya memiliki derajat yang berbeda. Yang satu derajatnya sahih, yang satu derajatnya hasan, sehingga dikumpulkan menjadi hasan sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in kana lil hadithi tariqun wahidun. Kalau hadis tersebut cuma ada satu jalan, hanya dari sahabat yang satu, ya hanya dari satu jalan. Famanahu at-taraddudu, maka maknanya adalah taraddud, ada kebimbangan, keraguan. Hal balagal hadithu martabat sahih atau annahu fi martabatil husni hasan. Ada taradud, seorang imam tersebut ketika menyatakan hasan sahih, beliau ragu, ada keraguan apakah hadis ini sudah sampai derajat sahih atau sudah pada atau baru pada tingkatan hasan, apakah sudah sampai derajat sahih atau masih pada derajat hasan. Ragu, sehingga dikatakan hasan sahih karena ragu apakah sudah sahih atau hanya hasan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nanti antum bahas di kitab-kitab berikutnya dan ini penting. Ya, kalau istilah hasan sahih itu dalam ucapan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam Sunan At-Tirmidzi, maka ini punya makna yang khusus. Yang ketiga, perlu diingat, sekarang kita bahas nanti malah macam bingungkan. Intinya saya berikan kesimpulannya, kalau ucapan tersebut hasan sahih, yaitu fi kalami Tirmidzi, dalam ucapan Tirmidzi, fi sunanihi sunan Tirmidzi, itu memiliki makna yang khusus. Imam Tirmidzi punya istilah sendiri, ya, apa itu hasan, apa itu hasan sahih, punya istilah sendiri, ya, sehingga tidak bisa ucapan Imam Tirmidzi dihukumi dengan ini. Kita baca dalam Sunan Tirmidzi, qala Tirmidzi hasan sahih. Oh berarti ini maksudnya enggak. Kenapa? Karena Tirmidzi rahimahullah itu punya istilah sendiri. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Syarah Hilal Tirmidzi. Dan beliau min arafin nas, termasuk orang yang paling tahu tentang Sunan Tirmidzi, karena beliau mensyarah Sunan Tirmidzi, mensyarah Hilal Tirmidzi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Tirmidzi rahimahullah punya istilah sendiri, hasan sahih. Dalam istilah Tirmidzi punya makna tersendiri. Itu diingat. Allahu a'lam bishawab.